pergi, mengapa kau kecewakan? Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghinakan? Mengapa kau sakiti? Mengapa kau menyukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa